نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات والمسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya daripada Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana kita sudah masuk ke bab yang ke-18. Bab ke-18 terkait tentang bahwa hidayah at-taufiq hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Judul aslinya adalah potongan ayat yang disebutkan penulis di awal daripada pembahasan, tepatnya surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-36 atau ayat 56. Firmannya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, di sini al-kaf, di sini kata ganti anta, di sini kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada siapa saja yang kau sukai dia mendapatkan hidayah. Bab ini, masyarakat ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas? Suara agak pecah, saya sampai ke telinga saya pecah, tapi di antum jelas insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan masjid ini bisa segera selesai, bisa segera kita kembali ke dalam agar lebih maksimal dalam terkait masalah sound system ini. Nah, saya mengajak kepada ikhwah wal akhwat sekalian untuk membantu masjid ini dengan kemampuan yang dia punya berapapun, untuk bisa mempermudah masjid ini segera selesai Dan saya mengusulkan setelah ini dibantu untuk memperbagus sound systemnya. Yang sudah ada insya Allah sudah bagus, tapi alangkah baiknya jika kita bantu untuk lebih diperbagus lagi. Insya Allah ini masuk ke dalam sedekah jariah, sedekah yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Dan kita semua butuh sedekah jariah. Dan kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah. Maka mari sama-sama kita berlomba dalam at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita sama-sama membantu masjid, membantu dakwah agar lebih optimal dalam menyampaikan ilmu, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kembali ke bab yang ke-18, bab yang terkait bahwa hidayah atau taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hidayah taufik murni hanya milik Allah semata. Dan kalau kita perhatikan bab ini dengan bab sebelumnya, maka kita menemukan kesamaan. Kalau kita perhatikan bab sebelumnya tentang syafaat, maka kedua bab ini sama-sama menjelaskan salah satu dalil daripada dalil wajibnya mentauhidkan Allah. Sebagaimana syafaat hanya milik Allah saja, seluruh syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja, begitu pula hidayah taufik. Hidayah taufik seluruhnya hanya milik Allah. Sehingga ini melepaskan ketergantungan kita kepada selain Allah. Selain Allah tidak punya syafaat. Selain Allah tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hanya Allah lah yang punya itu semua. Maka ini mendorong kita untuk hanya meminta kepada Allah saja. Mendorong kita hanya beribadah kepada Allah SWT saja. Mendorong kita untuk mentauhidkan Allah, bertawakal hanya kepadanya, bersandar hanya kepada Allah, mengandalkan Allah saja, tidak mengandalkan yang lain. Karena segala urusan, segala perkara, semuanya di tangan Allah. Apakah itu berupa syafaat, apa itu berupa hidayah taufik, apapun itu semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan meminta kepada selain Allah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Jangan menyandarkan diri kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Judulnya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat atau tidak mampu memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Sebenarnya ini judul yang diberikan penerjemah. Aslinya adalah judul bab ini potongan awal daripada surat Al-Qasas, surat 28 ayat 56 yang saya tadi sebutkan. Firmannya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, yang tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, engkau harapkan dia mendapatkan hidayah. Ayat ini terkait dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib, kita tahu bahwa dalam sejarah Abu Thalib adalah orang yang kesekian setelah meninggalnya ibunya, meninggalnya kakeknya, kemudian Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat, dididik, diberi kasih sayang oleh Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara daripada Abdullah, saudara daripada ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama Abu Thalib Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup lama. Dari sejak beliau berumur belasan tahun sampai beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maka ini masa yang cukup lama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Thalib. Ditambah lagi Abu Thalib orang-orang yang cukup berjasa dalam menjaga keamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib dengan pengaruhnya, dengan kedudukannya di bangsawan Quraisy, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berkeyakinan benarnya apa yang dibawa keponakannya ini. Maka tentu Abu Thalib orang yang paling diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan hidayah. Ada dua hal di sini yang menyebabkan Abu Thalib sangat diharapkan oleh Nabi mendapatkan hidayah. Yang pertama, hubungan kekerabatan. Abu Thalib paman Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Tentu setiap kita suka kalau semua kerabat kita mendapatkan hidayah dibandingkan orang lain. Seperti seseorang misalnya berharap agar ibunya mendapatkan hidayah, istrinya mendapatkan hidayah, suaminya mendapatkan hidayah, paman-pamannya mendapatkan hidayah. Ini hal yang wajar saja dimiliki seseorang terhadap kerabatnya. Dia berharap kerabatnya semuanya mendapatkan hidayah. Dan kita berharap sebagaimana Allah kumpulkan di dunia ini dalam kebaikan bersama keluarga kita, harapannya adalah agar Allah kumpulkan juga bersama di surga. Itu keinginan setiap muslim, bahkan keinginan setiap manusia, berbahagia dunia dan akhirat bersama keluarga. Maka Abu Thalib, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup dekat, dialah yang merawat Nabi sejak kecil, dialah yang mendukung dakwah Nabi, dialah yang melindungi Nabi. Bahkan di peristiwa yang dikenal dalam sejarah boikot orang-orang Quraisy kepada suku Bani Hashim, Abu Thalib sampai rela bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya yang lain di boikot. Sampai-sampai mereka kekurangan makanan, kekurangan minuman, Abu Thalib bergabung bersama Nabi ketika di boikot oleh orang-orang Quraisy. Bahkan berkali-kali orang-orang Quraisy dalam sejarah itu mencoba melobi-lobi Abu Thalib agar menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Mereka akan gantikan dengan orang lain. Serahkan keponakanmu kepada kami, kami akan ganti dengan pemuda yang lebih baik darinya. Ini maksudnya serahkan kepada kami untuk kami bunuh. Tapi Abu Thalib tidak pernah melakukannya. Maka yang kedua yang menjadi sebab Abu Thalib sangat diharapkan oleh Nabi mendapatkan hidayah karena jasanya kepada Islam. Kan sayang Pak, sudah mengeluarkan semua yang dia punya untuk membela keponakannya, tapi di ujung akhir hidupnya tidak masuk Islam, kan sayang. Maka dua hal inilah yang menyebabkan Nabi SAW sangat berharap Abu Thalib mendapatkan hidayah. Yang pertama kekerabatan, yang kedua jasa beliau kepada Islam. Tapi apalah daya, apalah kekuatan Nabi SAW, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci-kunci semua perkara kembali ada di tangan Allah. Kita tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah taufik kepada orang yang kita harapkan dia mendapatkan hidayah. Maka di sini Penulis menyebutkan ayat surat Al-Qasas surat 28 ayat 56 ini seraya menjelaskan kepada kita bahwa yang punya hidayah taufik hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nabi saja tidak punya hidayah taufik. Di sini Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk, tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau kasihi, orang yang engkau cintai, orang yang engkau harapkan mendapatkan hidayah. Dan Nabi SAW sangat berharap pamannya mendapatkan hidayah. Dan Nabi SAW berupaya dengan sekuat tenaga agar pamannya mendapatkan hidayah. Tapi lihat di sini, Allah menafikan hidayah taufik buat Nabi SAW. Ini hanya milik Allah Azza wa Jalla saja. Hidayah taufik. Hidayah seseorang menerima Islam. Hidayah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam Islam. Hidayah yang menyebabkan seseorang mau bersyahadat. Ini hanya milik Allah Azza wa Jalla saja. Maka di sini Allah mengatakan, walakin Allah, akan tetapi Allah, yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, karena Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada si fulan dan tidak memberikan hidayah kepada yang lain, ini karena Allah maha tahu, Allah maha bijak. Allah maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Jadi jangan pertanyakan Allah. Jangan pertanyakan keputusan Allah. Karena semua yang Allah putuskan adalah pasti karena maha tahunya Allah. Karena maha bijaknya Allah. Allah disifati dengan sifat al-alim. Dan Allah disifati dengan sifat al-hakim. Tidak ada keputusan yang Allah putuskan kecuali pasti ini berdasarkan maha tahunya Allah dan maha bijaknya Allah. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Semua keputusan Allah adil. Semua keputusan Allah pasti benar. Kita tidak tahu, Allah maha tahu. Karena itulah dalam doa istikharah, kalau kita hafal doa istikharah, mengapa kita melakukan istikharah? Istikharah itu kan kita meminta agar Allah memilihkan buat kita. Dalam doa istikharah kita mengatakan, fa innaka ta'lam wa ana la a'lam. Karena sungguh engkau yang maha tahu, saya tidak tahu. Coba cek doa istikharah ketika kita membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Di doa itu kita mengatakan wa ta'lamu, engkau maha tahu ya Allah, wa la a'lam, sedangkan saya tidak tahu. Ini Allah lebih tahu apa yang baik buat kita. Allah maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Allah maha tahu siapa yang layak dimasukkan ke dalam surga dan siapa yang tidak layak mendapatkan surga. Dan siapa saja Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan kebalikannya, barang siapa yang Allah biarkan tersesat karena keadilan Allah, tidak ada yang dapat memberikannya hidayah. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka Nabi Muhammad SAW saja, Nabi yang kita kenal sebagai Al-Mustafa, Nabi pilihan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para Nabi dan para Rasul, seafdal-afdalnya Nabi dan Rasul. orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi tetap dia tidak bisa memberikan hidayah taufik. Maka di sini ayat ini memutus ketergantungan kita kepada selain Allah, bahkan kepada Nabi. Memutus ketergantungan kita kecuali hanya kepada Allah saja. Jangan gantungkan harapan Anda kepada makhluk dalam hal apapun, dalam hal hidayah, dalam hal syafaat. Gantungkan diri kita kepada Allah saja, karena Allah lah Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung seluruh makhluk. Allah lah yang punya kendali terhadap seluruh apa saja yang terjadi di alam semesta ini. Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengaturnya, Allah lah yang menguasai dan merajainya. Maka mintalah hanya kepada Allah saja. Hatta kepada Nabi, Nabi tidak punya apa-apa. Nabi ketika hidup saja tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Lalu bagaimana ketika beliau sudah meninggal? Ada orang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta-minta agar diberikan hidayah di sana. Kita katakan Nabi dulu ketika masih hidup saja tidak bisa memberikan apa-apa buat pamannya, tidak bisa menyelamatkan pamannya dari api neraka, ya tidak? Meringankan dia, meringankan pamannya dari siksa neraka, iya. Tapi menyelamatkannya dari api neraka tidak bisa. Padahal kita tahu Abu Thalib, tadi sudah saya sebutkan di mukadimah, siapa Abu Thalib? Pamannya, orang berjasa buat Islam, kurang apa? Bukankah berhak layak dia mendapatkan hidayah? Tapi dia, kalau Allah sudah berkata lain, maka tidak ada yang bisa keluar dari pilihan Allah. Dan ketahuilah, apa saja yang Allah takdirkan pasti baik. Apa saja yang Allah takdirkan, ini semua adil. Wajib kita yakini demikian. Allah Maha berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang dan tidak memberikan hidayah kepada yang lain. Ini hal yang biasa. Ini semua karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah, siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ini hal yang penting diingat. Maka gantungkanlah harapan kita hanya kepada Allah. Andalkan Allah saja. Bertawakkanlah hanya kepada Allah. Ya, dan ini hampir sama dengan pembahasan sebelumnya tentang syafaat. Sebagaimana syafaat itu hanya semuanya milik Allah. Dalam ayat yang pernah kita baca, walillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah semua syafaat. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Kan kemarin itu sudah kita bahas di bab 17. Syafaat itu kan ada dua syarat Pak, seseorang mendapatkan syafaat. Pertama, izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Dan Nabi saja tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Setelah Allah mengizinkannya, baru Nabi bisa memberikan syafaat. Ini yang pertama, Allah mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat. Dan yang orang diberi syafaat itu berbuat kesyirikan, Allah tidak ridho memberikan syafaat kepada orang yang berbuat kesyirikan. Yang berbahagia kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi hanya orang-orang bertauhid saja. Karena Allah ridho kepada orang-orang yang bertauhid. Begitu pula hidayah. Hidayah taufik, sekali lagi hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah seseorang menerima Islam. Hidayah yang menyebabkan seseorang masuk Islam. Hidayah yang menyebabkan seseorang mau bersyahadat, itu hanya milik Allah. Yang Nabi punya, bahkan kita semua punya, hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad, hidayah al-bayan. Hidayah berupa penjelasan, nasihat, dakwah. Ya, Nabi bisa lakukan itu. Siapa saja yang paham tentang al-haq, dia bisa memberikan hidayah al-irsyad. Dia bisa memberikan petunjuk berupa nasihat, berupa pencerahan, berupa dakwah, penjelasan. menjelaskan kepada umatnya ini hak, ini batil. Nabi punya itu, Nabi punya hidayah yang satu ini. Sehingga dari sini hidayah itu ada dua macam. Ma'asyar ikhwa, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hidayah itu ada dua macam. Yang satu hanya milik Allah, hidayah taufik. Dan apa itu hidayah taufik? Hidayah agar seseorang menerima Islam, menerima kebenaran. Orang masuk Islam, orang mau mengucapkan syahadat, itu murni hanya milik Allah saja. Ini hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Hidayah kedua disebut hidayah al-irsyad al-bayan. Hidayah berupa memberikan penjelasan, memberikan nasihat, memberikan pencerahan. Nabi punya itu. Bahkan kita yang paham al-haq bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan pencerahan. Kita bisa menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram dalam Islam. Kita bisa menjelaskan kepada orang ini jalan kebenaran, ini jalan kesesatan. Iya, kita bisa menjelaskan. Tapi yang menyebabkan dia mau menerima penjelasan kita, yang menyebabkan dia mau menerima Islam, menerima kebenaran, itu milik siapa itu? Allah saja. Paham beda dua hidayah ini? Jadi yang murni milik Allah yang mana dari dua hidayah ini? Hidayah berupa taufik. Apa itu hidayah taufik? Orang diberikan hidayah agar masuk Islam, menerima kebenaran, mau bersyahadat, itu milik Allah saja. Adapun yang dimiliki Nabi, hidayah al-irsyad wal-bayan. Hidayah berupa memberikan petunjuk, memberikan nasihat, menjelaskan ini yang hak, ini yang batil, ini as-sirat al-mustaqim, ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Nabi punya ini. Nabi bisa menjelaskan. Karena itulah tugas para nabi dan para rasul memberikan penjelasan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Tidak ada tugas para rasul kecuali menjelaskan, menyampaikan. Tapi yang membuat hati seseorang menerima kebenaran, mau bersyahadat, mau masuk Islam, sekali lagi ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini ada beberapa faedah yang penting dari ayat ini. Yang pertama disebutkan di sini oleh guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Alhamdulillah Ta'ala, semoga Allah terus menjaga beliau. Yang pertama, ayat ini bantahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya wali-wali yang sudah mati dapat memberi manfaat. Dan itu dianggap sebagai karamah, karamah para wali. Jadi kalau mereka sudah meninggal, mereka masih bisa memberikan manfaat. Kita katakan tidak. Nabi saja yang lebih afdol dari para wali. Kedudukan para nabi dan para rasul paling puncak. Kedudukan para wali di bawahnya. Siapa itu wali-wali Allah? Wali-wali Allah itu adalah orang yang bertakwa, lagi beriman kepada Allah. Antum-antum di sini, kalau berusaha bertakwa kepada Allah, berusaha beriman kepada Allah, ketahuilah bahwa antum ini wali-wali Allah. Tentu saja tergantung seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin tinggi derajat kewalian. Karena al-wali secara bahasa, al-wali artinya al-qarib, yang dekat. Berarti wali-wali Allah maksudnya apa? Yang dekat dengan Allah. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Menjadi orang bertakwa. Karena itulah disebutkan dalam sebuah ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak pernah merasakan takut dan tidak pernah merasakan sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi siapa wali-wali Allah itu? Yang beriman dan bertakwa. Kita-kita, antum-antum di sini kalau berupaya terus menjadi orang beriman, berupaya terus menjadi orang bertakwa, antum-antum wali-wali Allah. Tapi tentu derajat kewalian kita masing-masing berbeda-beda sesuai dengan apa? Besar atau kecilnya takwa dan iman kita. Semakin sempurna keimanan dan ketakwaan, semakin sempurna kewalian. Nah, wali-wali Allah itu masih lebih afdal para nabi dan para rasul dibandingkan mereka. Para nabi dan para rasul saja ketika mereka sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Nabi saja ketika masih hidup, ya, ketika nabi masih hidup bisa tidak memberikan hidayah kepada pamannya? Tidak. Apalagi kalau sudah meninggal. Kan begitu logika sehatnya. Maka tadi saya katakan bab ini sebenarnya bab yang menunjukkan salah satu dalil daripada tauhid yang bisa memberikan manfaat dan bisa menimpakan mudarat hanya Allah saja. Yang bisa memberikan syafaat dan bisa memberikan hidayah taufik hanyalah Allah saja. Maka jangan bergantung kepada selain Allah. Apalagi kalau sudah meninggal. Manusia kalau sudah meninggal masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam idamata bunu Adam inqata'a amaluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya. Ya. Orang sudah meninggal terputuslah amal. Apa maksudnya terputus? Tidak bisa lagi beribadah. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi berpuasa. Orang yang sudah meninggal tinggal apa sekarang? Tinggal menunggu pertanggungjawaban. Dia sedang bersiap-siap untuk menerima balasan. Yang masih bisa beramal siapa, Pak? Yang masih hidup atau sudah meninggal? Yang masih hidup. Maka yang butuh doa orang hidup apa orang yang sudah mati yang butuh doa dari kita? Orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati butuh doa dari orang yang masih hidup. Doa apa? Doa agar Allah mengampuni dirinya. Doa agar Allah selamatkan dia di kuburannya. Doa agar Allah masukkan dia ke dalam surga. Kan begitu. Orang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia butuh doa dari kita yang masih hidup. Karena dia sudah tidak bisa lagi beramal. Dia sudah terputus amalannya. Hatta Nabi dan Rasul sama. Ketika masih hidup saja Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Apalagi ketika sudah meninggal. Menunjukkan bahwa jangan mengandalkan makhluk. Jangan bersandar kepada makhluk. Jangan bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kepada Al-Khaliq. Andalkanlah Al-Khaliq. Mintalah kepada Al-Khaliq. Jangan minta kepada yang lain. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Ayat ini bantahan terhadap orang-orang yang meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Kepada wali-wali, orang-orang yang dianggap wali-wali Allah. Kita katakan hatta para nabi dan para rasul yang lebih afdol dari para wali saja ketika mereka masih hidup tidak bisa memberikan hidayah taufik. Apalagi ketika sudah meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai konsekuensi daripada yang pertama, tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Jadi saya katakan, yang punya, yang memegang semua perkara urusan alam semesta ini Allah. Maka jangan bergantung kepada selain Allah. Baik dalam hal minta petunjuk atau meminta yang lain. Mintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Kemudian yang ketiga, surat Al-Qasas surat 28 ayat 56 ini juga faedah yang ketiga menunjukkan bahwa hanya Allah lah semata yang dapat memberi taufik kepada hambanya. Allah lah yang punya hidayah taufik. Ini faedah ketiga dari ayat ini. Tadi sudah saya katakan bahwa hidayah ada berapa macam, Pak? Dua macam. Yang pertama, hidayah taufik yang murni milik Allah saja. Yang kedua, hidayah al-irsyad, al-bayan. Nah, ini siapa yang punya? Para nabi, para rasul, bahkan kita yang paham al-haq bisa menjelaskan. Kita punya kemampuan untuk menjelaskan, ya. Tapi kemampuan agar dia menerima penjelasan kita, ini milik Allah saja. Yang membuka hatinya mau menerima nasihat hanya Allah saja. Yang memberikan cahaya kepada hatinya agar mau masuk Islam hanya Allah saja. Nabi, hatta Nabi tidak punya itu. Menjelaskan ya, memberikan nasihat ya bisa, memberikan pencerahan ya bisa. Tapi membuat orang menerima nasihat, menerima Islam hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu melakukan itu semua. Kemudian yang keempat, Allah Maha memberi taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Wallahu yahdi man yasha. Allah Maha berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ingat, ketika Allah memilih si fulan mendapatkan hidayah, yang lain tidak, itu karena ini semua karena keadilan Allah, karena Maha tahunya Allah, Maha adilnya Allah, Maha bijaknya Allah. Semua apa saja yang Allah putuskan pasti bijak. Semua yang Allah putuskan pasti benar. Semua yang Allah putuskan pasti adil. Ketika Allah memberikan hidayah kepada si fulan dan membiarkan yang lainnya tersesat, itu semua karena keadilan Allah, karena kebijaksanaan Allah yang Maha tahu. Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah taufik dan siapa yang tidak layak mendapatkan hidayah. Maka jangan pertanyakan apa yang Allah pilihkan buat kita. Jangan pertanyakan keputusan Allah. Yang nanti akan ditanya kita, bukan Allah yang akan ditanya. Pada hari kiamat nanti siapa yang akan ditanya, Pak? Siapa akan diminta pertanggungjawabannya? Kita atau Allah? Kita yang akan diminta pertanggungjawabannya. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah putuskan. Kita yang nanti akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Maka sibukkan mempersiapkan hari di mana kita nanti akan ditanya oleh Allah. Itu lebih utama, lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Setelah itu penulis menyebutkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hari ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan disebutkan juga dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Ibnu Musayyib, dari bapaknya. Disebutkan di sini dia adalah Sa'id ibn Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib, orang-orang Irak mengatakan Al-Musayyib. Orang-orang Madinah mengatakan Al-Musayyib. Jadi bisa Al-Musayyib, bisa Al-Musayyib. Siapa yang mengatakan Al-Musayyib dengan fathah? Ahlul Irak, orang-orang Irak. Disebutkan oleh Ali bin Ali Al-Madini menyebutkan riwayat ini, bahwa orang-orang Irak mengatakan Al-Musayyib. Maka di sini di buku Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di sini dikasih fathah, dikasih kasrah. Artinya boleh dipilih mana saja. Antum pilih yang mana? Pilih bacaan orang-orang Irak apa orang-orang Madinah? Yang mana kita pilih, Pak? Al-Musayyib atau Al-Musayyib? Kedua-duanya benar. Kedua-duanya boleh. Dengan fathah dengan kasrah tidak jadi masalah. Dari bapaknya, bapaknya Al-Musayyib. Bapaknya waktu itu hadir bersama dengan Abu Jahal ketika Abu Thalib mau meninggal. Bapaknya menjadi saksi waktu itu. Beliau, bapaknya Abu Jahal dan salah seorang lagi yang bernama Abdullah bin Umayyah, ketiga orang ini dulu datang ketika Abu Jahal sakit. Mereka terlebih dahulu datang sebelum Nabi datang menjenguk pamannya dan menawarkan Islam kepada pamannya. Ketiga orang ini yang mencegah Abu Thalib untuk mengucapkan La ilaha illallah. Tapi ajaibnya, dari tiga orang ini, dua mendapatkan hidayah, satu tidak. Al-Musayyib dapat hidayah, Abdullah bin Umayyah dapat hidayah, Abu Jahal tidak. Padahal tiga-tiganya dulu sama-sama berkolaborasi untuk mempengaruhi Abu Thalib agar tidak mengucapkan La ilaha illallah. Bagaimana Allah memberikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Lihat, Abu Thalib tidak dapat hidayah. Tapi justru dia dapat hidayah siapa? Al-Musayyib dan Abdullah bin Umayyah. Abu Jahal tidak. Kita dengarkan bagaimana penuturan Al-Musayyib. Ibn Musayyib mendapatkan kisah ini dari bapaknya Al-Musayyib radhiyallahu anhu. Kedua-duanya sahabat Nabi, Sa'id Ibn Musayyib dan bapaknya Al-Musayyib juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Musayyib punya bapak namanya Al-Hasan. Al-Hasan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan dulu Nabi sebutkan dalam Sahih Al-Adabul Mufrad, ada sebuah riwayat bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada Al-Hasan, "Masmuk? Masmuk siapa namamu?" Al-Hasan. Kata Nabi SAW, "Bal antas sahab." Nabi SAW mengganti nama Al-Hasan. Atau yang tahu apa artinya Al-Hasan? Al-Hasan itu artinya kesusahan. Nabi SAW ketika tahu bahwa namanya Al-Hasan, Nabi menggantinya. La bal anta as-sahl. Tidak, bahkan kau namanya bukan Al-Hasan tapi Sahl. Apa itu Sahl? Yang mudah. Tapi lihat, Al-Hasan tidak menerima nama itu. Kata dia, saya tidak akan menggantikan nama ini, nama yang sudah diberikan bapak saya kepada saya, Al-Hasan. Al-Hasan artinya kesulitan, Pak. Doanya bapak-bapak pasti ingat doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Allah mudahkan. Wa anta taj'alul hasan, dan engkau ya Allah menjadikan al-hasan, kesulitan itu, sahla, menjadi mudah. Tapi ya, al-hasan ini tidak mau menerima, ini sedikit tambahan dari saya. Al-hasan tidak mau menerima nama yang diberikan Nabi sahla. Disebutkan dalam kisah ini, disebutkan dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Dalam Sahih Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Akhirnya kata Sa'id Ibn Musayyib, kami terus-menerus berada dalam kesulitan setelah ini. Kami sering mendapatkan kesulitan setelah ini. Orang itu tidak mau diubah namanya oleh Nabi SAW. Akhirnya kesulitan demi kesulitan terus menimpa keluarga Sa'id Ibn Musayyib, disebutkan dalam sejarah ini. Maka dari kisah ini, jangan beri nama anak itu, Pak, dengan nama-nama yang jelek. Saya pernah mendapatkan ada orang namanya Sakor. Dia buka Al-Quran, dia tuh Sakor, ini nama lain, kata dia. Tidak ada orang nama Sakor kecuali anak saya. Apa Sakor itu, Pak? Neraka. Neraka untuk siapa? Orang-orang yang tidak sholat. Saya bilang, jangan kasih nama ini. Jangan. Ini hal-hal yang penting kita ketahui dari nama-nama. Nah, jangan kasih nama yang jelek. Kembali ke hadis ini, saya mengingat hadis ini lalu teringat dengan nama Al-Hasan ini. Al-Musayyib berkata, Lamma hadarat Abu Talibin al-wafa'ah, ketika telah dekat ajalnya Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah. Wa Abu Jahal. Dan bersama Nabi saat itu ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dan orang ketiga Al-Musayyib. Ya, totalnya ada berapa orang yang datang ke tempat Abu Thalib? Ada 4. 3 orang suku Quraisy yang waktu itu masih kafir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya am, wahai paman, ya ammi, wahai pamanku." Kalimat ini kalimat untuk tawaddud, wattalattuf. Seseorang kalau disebut oleh orang lain, Pak, wahai paman, berarti menunjukkan apa? Seakan-akan kita dekat dengan dia. Dia menganggap kita pamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kekerabatan Abu Thalib dengan Nabi, engkau pamanku. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berharap agar pamannya mendapatkan hidayah. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uharajulaka biha indallah. Kalimat ini kelak saya akan sebutkan di hadapan Allah sebagai hujjah untukmu, sebagai penolong buatmu kelak pada hari kiamat. Faqala lah atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kedua orang yang saya sebutkan di sini maksudnya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Siapa nama asli Abu Jahal? Abul Hakam bin Hisham. Namanya Abul Hakam. Al-Hakam itu hikmah, Pak. Orang-orang Quraisy mengatakan dia bapaknya hikmah. Tapi apa kata Nabi? Bukan, dia bukan Abul Hakam. Dia Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Dan Nabi SAW menyebut Abu Jahal itu, Pak, Fir'aun hadihil ummah. Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Karena dia melampaui batas, sama seperti Fir'aun. Dia disebut Fir'aunnya umat Islam, Abu Jahal, na'udzubillah. Nah, hasilnya Abu Hakam ibn Hisham. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Hakam ibn Hisham, ketika Nabi menyuruh pamannya mengucapkan la ilaha illallah, keduanya gusar dan bersegera mencoba mempengaruhi Abu Thalib. Kata kedua orang ini, apakah kau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Hah? Apanya Abu Thalib? Bapaknya. Diingatkan dengan bapaknya. Kamu benci dengan agama bapakmu? Jadi kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya dia keluar dari agama penyembahan terhadap berhala. Keluar dari kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Tidak lagi meyakini agama nenek moyangnya. Maka diingatkan dengan Abdul Muttalib. Diingatkan dengan ayahnya. Kamu benci dengan agama ayahmu, Abdul Muttalib? Nabi SAW mengulang kembali kalimat yang sama. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi lagi-lagi kedua orang ini lagi-lagi mengulang perkataan yang sama. Engkau benci kepada agama nenek moyangmu? Engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Lihat dalam hadis ini, adab yang ditunjukkan dalam hadis ini. Fakana akhiru maqal huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Akhir perkataan Abu Thalib sebelum dia meninggal, dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari sini, Pak, Abu Thalib dan Abdul Muttalib keduanya bukan muslim. Keduanya mati dalam kondisi di atas kekafiran. Dan ini membantah sebagian orang yang mengatakan Abu Thalib masuk Islam. Dan ini Bapak tahu siapa yang mengatakan Abu Thalib masuk Islam? Orang-orang Syiah. Orang-orang Rafidhah yang merubah sejarah. Mereka mengatakan bahwa Abu Thalib itu masuk Islam. Bahkan sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim mengatakan Abu Thalib itu kemudian diangkat sebagai nabi. Ini kebohongan besar yang ada di agama orang-orang Syiah. Adapun kita Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini hadis ini. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib sampai wafatnya tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Ini akidah Sunnah wal Jamaah yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Thalib, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Sungguh aku niscaya akan memohonkan ampun buatmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan beristighfar buatmu. Saya akan mohon ampun kepada Allah buatmu selama saya tidak dilarang. Lihat ada kalimat selama saya tidak dilarang. Karena Nabi seakan-akan menunjukkan ketidaktenangan ketika dia mengatakan saya akan memohonkan ampun buatmu kepada Allah. Tapi malam unha anka, selama saya tidak dilarang. Siapa yang melarangnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Turunlah surat At-Taubah ayat 113. Di situ Allah melarang kita, melarang Nabi Muhammad dan melarang orang-orang Islam untuk mendoakan orang-orang kafir yang dipastikan mati dalam kekafiran. Haram bagi kita mendoakan agar Allah ampuni dia. Yang boleh, apa yang boleh Pak? Yang boleh mendoakan mereka mendapatkan hidayah ketika mereka masih hidup. Apabila sudah meninggal, maka tidak ada lagi hidayah. Yang boleh kita lakukan kepada kerabat kita yang non-muslim misalnya, mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah ketika mereka masih hidup. Adapun setelah meninggal, maka dilarang dalam surat At-Taubah itu. Maka tidak pantas, tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi orang-orang mukmin untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, walaupun mereka kerabat dekat, walaupun mereka kerabat dekat. Memba lima tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah diketahui, dipastikan bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim. Jadi kalau dipastikan dia mati dalam kekafiran, tidak boleh ada istighfar buat mereka. Yang boleh sekali lagi adalah mendoakan mereka mendapatkan hidayah, itu pun ketika mereka masih hidup. Dan wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan turunlah terkait dengan Abu Thalib, turunlah firman Allah surat Al-Qasas ini. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 56 ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Surat Al-Qasas itu berkenaan dengan Abu Thalib. Allah berfirman, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Orang yang engkau cintai di sini maksudnya Abu Thalib. Karena Abu Thalib tadi sudah saya katakan, mengapa Nabi sangat sangat cinta dia mendapatkan hidayah? Kenapa Nabi sangat berharap Abu Thalib mendapatkan hidayah? Ada dua sebab tadi saya sebutkan. Yang pertama karena kekerabatan, yang kedua karena jasanya kepada Islam. Tapi tetap Allah lah yang memegang kunci-kunci hidayah taufik. Hatta Nabi SAW tidak bisa melakukan apa. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit dan orang kafir yang sedang sakit, boleh, dengan harapan mengajak dia masuk Islam. Dan ini pun yang dilakukan mereka, Pak. Dan ini pun yang dilakukan orang-orang kafir kepada kita kalau kita mau wafat di rumah sakit mereka. Ini yang perlu saya ingatkan sih. Di antara bahaya kalau bapak-bapak dirawat di rumah sakit orang-orang kafir, sama dengan kita, kita berharap orang yang mati itu masuk Islam. Mereka juga begitu sama. Berharap orang yang mati di rumah sakit mereka masuk apa? Agama mereka. Maka jangan dirawat di rumah sakit non muslim, Pak. Itu resikonya ini. Kalau bapak wafat di sana, bapak nanti diharapkan mati dalam kondisi sama seperti mereka. Nah, kita berharap mati sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka di sini boleh kita mengunjungi orang-orang sakit dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, boleh, dengan harapan bisa mengajaknya masuk Islam dan mati dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Dan saya ingat ada dai, saya lupa apakah di Filipina, dari Ahlus Sunnah di Filipina, dia mengkhususkan diri dakwah di rumah sakit, Pak. Kenapa? Dia mendatangi orang-orang yang sudah sekrotul maut. Dia tawarkan satu persatu masuk Islam. Diberi nasihat, diajarkan kepadanya bagaimana sudut pandang seorang muslim ketika menghadapi rasa sakit dan kematian. Sebagiannya alhamdulillah melalui orang ini, melalui dai ini alhamdulillah mengucapkan syahadat sebelum mereka wafat. Dan ini insyaallah keuntungan buat kita, Pak. Kalau kita bisa memberikan hidayah kepada satu orang saja, apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Engkau melalui engkau seseorang mendapatkan hidayah. Allah memberikan hidayah melalui engkau satu orang saja, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Unta-unta merah ini kendaraan-kendaraan yang paling mewah pada zaman itu, kendaraan-kendaraan mahal pada zaman itu. Satu orang mendapatkan hidayah melalui kita, Allah berikan hidayah dia melalui kita, ini insya Allah pahala besar buat kita. Digambarkan pahalanya adalah lebih baik daripada unta-unta merah. Maka tidak usah angka 100, angka 1000, satu orang saja, insya Allah pahalanya besar. Kalau masing-masing memberikan hidayah satu orang saja, Allah dengannya Allah memberikan hidayah satu orang saja, maka sudah banyak alhamdulillah kaum muslimin. Tapi sekali lagi, hidayah yang bisa kita lakukan, hidayah apa? Hidayah itu insya wal bayan. Hidayah memberikan penjelasan, ada berhidayah taufik. Hidayah taufik adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Faedah kedua dari hadis ini, bahaya berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Lihat Pak Abu Thalib. Kenapa dia sampai tidak mau bersyahadat? Kenapa? Ada siapa saat itu? Ada kawan-kawan buruknya. Kawan-kawan buruk bagi kita itu, Pak, itu yang akan menjerumuskan kita ke neraka kelak. Maka jangan berteman dengan orang-orang bijak. Jangan berteman dengan orang-orang buruk. Mereka ini tidaklah mengajak kecuali kepada neraka. Apa kata Nabi SAW? Permisalan kawan-kawan buruk seperti apa? Seperti pandai besi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kawan-kawan buruk itu seperti kita berteman dengan pandai besi. Bapak-bapak kalau lama-lama di tukang las, tentu kita tidak meremehkan profesi tukang las. Bukan itu. Kita di sini menjelaskan bahwa berkawan dengan kawan buruk seperti kita berkawan dengan apa? Pandai besi. Apa-apa yang dilakukan pandai besi, Pak? Bekerja dengan apa? Bekerja dengan besi, bekerja dengan bara api. Kalau bukan apinya melobangi pakaian kita, paling tidak apa, Pak? Kita pulang dalam kondisi bau tidak sedap. Silakan saja, Bapak berapa lama di saya pernah jadi tukang las beberapa lama. Waktu itu saya meremehkan tidak pakai kacamata. Saya sebulan pernah mata itu terganggu. Mata kita terganggu, pakaian kita bolong-bolong. Begitu pula kawan-kawan buruk. Tidak akan mendatangkan kecuali keburukan. Orang-orang yang sudah ngaji tidak layak punya teman-teman buruk, Pak. Teman-teman buruk ini akan menjerumuskan kita kepada neraka. Karena kita ini lebih mudah terpengaruh dengan pengaruh negatif daripada pengaruh positif. Maka keselamatan itu dengan jalan mencari kawan-kawan soleh, bergabung dengan lingkungan yang bertakwa kepada Allah. Cari orang-orang soleh, dekati mereka, jadikan mereka teman. Mereka akan menegur kita saat kita lupa, akan mengingatkan kita saat kita lalai. Hadapan orang-orang buruk, teman-teman buruk akan semakin membuat kita lalai, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti kita mati dalam kondisi sama seperti agama kawan-kawan buruk kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung dari temannya. Jadi kita akan ikut agama teman kita. Maka cari teman yang agamanya bagus, bukan teman yang agamanya buruk. Kita akan ikut buruk dengan demikian. Yang ketiga, di antara alasan orang-orang musyrik menentang para rasul, lihat di sini, Pak, di antara alasan orang-orang musyrik menentang para rasul, yakni mereka mengikuti nenek moyang. Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 misalnya, ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Surat Az-Zukhruf ayat 23. Nanti lihat di Mushaf surat Az-Zukhruf ayat 23. Dan lihat di sini Abu Jahal mengingatkan kepada Abu Thalib dengan nenek moyangnya Abdul Muthalib. Apakah kau benci dengan agama Abdul Muthalib? Sehingga membuat dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, orang-orang musyrik paham makna la ilaha illallah. Mereka paham konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Karena itulah mereka berupaya tidak mengucapkan kalimat ini, karena kalimat ini akan menyebabkan mereka terputus dari semua penyembahan-penyembahan terhadap berhala dan pengagungan-pengagungan terhadap nenek moyang. Mereka mau tidak mau harus melepaskan kesyirikan, karena konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah hanya menjadikan Allah lah satu-satunya yang disembah. Sesembahan-sesembahan lain batil, yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian amalan seseorang baik maupun buruknya tergantung akhirnya. Ya Pak, di sini poin penting di sini yang diingatkan penulis kepada kita, bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amal itu tergantung daripada akhirnya. Jadi kalau Bapak soleh sepanjang muda, tapi di masa tua tiba-tiba rusak, lalu mati dalam kondisi rusak, maka bagaimana amal soleh sebelumnya? Seakan-akan terhapus dengan amal buruk di akhir hidup kita. Dan kebalikannya, kalau ada orang di masa mudanya melanglang buana dalam kejahatan, kriminalitas, kemudian tiba-tiba di akhir hayatnya mendapatkan hidayah, dia masuk. Maka di sini Pak, bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat, tidak boleh kita berputus asa kepada mereka. Tidak boleh kita berputus asa sekarang ini kepada orang yang terlihat susah mendapatkan hidayah. Jangan. Ada saudara kita, misalnya ada kerabat kita ahli maksiat yang sulit untuk disadarkan, jangan putus asa. Atau ingat kisah pembunuh 99 nyawa. Atau pernah dengar kisah ini? Adanya Nabi SAW menyebut adanya kisah sebelum datangnya Nabi, kisah-kisah orang-orang terdahulu, adanya pembunuh 99 nyawa. Sampai akhirnya dia menggenapkan jadi 100 nyawa yang dia bunuh. Tapi terus dia mau bertobat. Akhirnya bertemu dengan seorang ulama yang memberikan dia jalan. Tapi dia disuruh meninggalkan negerinya, hijrah ke negeri lain. Dan qadarullah, di tengah jalan menuju negara yang dia akan hijrah ke sana, dia meninggal di tengah jalan. Dia belum beramal sedikit pun, baru mau mulai menjadi orang yang baik. Tapi dia diambil nyawanya oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang mengucapkannya. Coba, amal kita tergantung akhirnya. Yang sekarang terlihat susah, jangan putus asa. Dan kebalikannya, yang sekarang masya Allah sudah maji, rutin sholat lima waktu secara berjamaah, jangan merasa pede kemudian merasa aman. Tidak boleh kita merasa pede, merasa aman. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Awas, khawatir nanti dihinakan oleh Allah di akhir hidup kita. Na'udzubillah. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi apa Pak? Doa agar kita terus istiqamah sampai maut menjemput. Kita mengatakan ya qallibal qulub tabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Wahai Allah yang maha mencondongkan hati, condongkan hati kami kepada ketaatan kepada-Mu. Jadi tidak boleh orang yang sudah taat sekarang ini merasa hebat, merasa dia sudah pasti masuk surga. Kita tidak tahu akhir hayat hidup kita nanti. Maka jangan merasa aman. Jangan kita terlalu pede sehingga lupa dari penjagaan. Terus kita berjaga juga sampai maut menjemput. Yang berikutnya, dari hadis ini kita dapat mengetahui bagaimana Nabi SAW semangat dan sabar dalam berdakwah. Nabi terus memberikan dakwah, terus bersemangat, terus sabar. Khususnya kepada pamannya, dia terus sabar dalam memberikan pamannya nasihat-nasihat. Tapi tentu semua kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Abu Thalib dan Abdul Muthalib masuk Islam. Kita katakan tidak. Abu Thalib mati dalam kondisi di atas kekafiran, begitu pula Abdul Muthalib. Walaupun kita cinta kerabat kita mendapatkan hidayah, tapi sekali lagi, hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi amal saleh yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada beberapa menit ke depan, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Yang bapak-bapak yang mau bertanya langsung, boleh, silakan. Sudah banyak soal, tidak semua bisa dijawab. Keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu tentunya. Ada satu orang menanya 3 pertanyaan, kelihatan tulisannya sama, kertasnya sama, borongan. Bahkan 4 pertanyaan dia, sama tulisan. Kita baca pada yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu agar Allah memberikan hidayah kepada anak-anaknya agar lebih baik dalam beribadah dan mengamalkan sunnah Rasulullah, yang saat ini anak-anak tersebut masih belum mengamalkannya? Ibadahnya juga sebatas sholat dan puasa wajib. Ini sebenarnya kondisi yang bapak-bapak ibu harus syukuri. Ada kalimat di akhir, ibadahnya juga sebatas sholat dan puasa wajib. Ini sudah patut disyukuri. Kalau ada anak pada zaman kita, alhamdulillah, menjaga sholat di waktu, melaksanakan puasa Ramadan, bukankah ini sudah lumayan, Pak? Sangat lumayan, sangat-sangat. Apalagi sholat. Sholat ini tiang agama. Kata Nabi SAW, wa'amudu was-sholat. Dan tiang agama itu sholat, disebutkan dalam hadis yang hasan riwayat. Begitu pula Nabi SAW bersabda bahwa di antara amalan yang nanti akan dihitung pada hari kiamat, yang pertama kali adalah sholat. Dan sholat jadi barometer bagi ibadah-ibadah yang lain. Kalau anak itu sudah sholat 5 waktu, ini sudah kondisi yang patut disyukuri. Adapun setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak ingin anak itu lebih dari itu, maka terus diusahakan. Silakan saja. Boleh-boleh saja. Ajak dia ke pengajian. Pilihkan sekolah yang bagus buat dia. Tunjukkan keteladanan di rumah. Karena ada orang tua hanya bisa kasih nasihat, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan nasihatnya. Anak-anak sekarang cukup kritis, Bapak. Beda dengan anak-anak dahulu, anak-anak sekarang cukup kritis melihat kondisi orang tuanya. Maka hal yang penting diperhatikan di sini keteladanan, terutama di rumah. Jadi teladan yang baik buat anak-anak kita di rumah. Insya Allah itu lebih efektif daripada ribuan jam ceramah seperti saya ini. Kalau nasihat-nasihat lisan kita tidak diiringi dengan keteladanan, maka tidak akan banyak bermanfaat. Kemudian terus berdoa kepada Allah dengan tulus. Nasihati mereka dengan bahasa-bahasa yang baik. Bersabar ketika mereka menjawab kita dengan bahasa-bahasa yang kasar. Jangan sampai kita mendoakan keburukan. Jangan sampai, na'udzubillah. Karena doa orang tua itu mustajab. Kata Nabi SAW, "Talatu da'awatin mustajabah, la syakka fihin." Ada tiga doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan, pasti mustajab. Di antaranya, "Wa da'awatul walid ala waladih." Doa keburukan orang tua kepada anaknya. Awas, doa keburukan orang tua kepada anaknya. Maka jangan emosi, sabar. Kita dulu saja nakal tidak apa dulu ketika masih kecil, Pak. Apakah kita semua lurus-lurus saja dari sejak kecil? Tolong ya. Kita lurus-lurus saja dari kecil? Enggak. Kita terkadang kita melakukan kenakalan, terkadang bisa jadi berlebihan, kadang tidak wajar. Kita saja mendapatkan hidayah bisa dulu di sini, apakah karena dimarah-marahi orang tua, Pak? Di sini ada yang kesini kah dimarah-marahi orang tuanya di rumah? Tidak. Diberi nasihat yang baik. Nah, di antara contoh yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam memberikan nasihat kepada anak, Nabi SAW, kemudian kisah Luqman dalam Al-Quran. Bagaimana Luqman menasihati anaknya dengan bahasa yang lembut. Ya bunayya, wahai anakku. Nah, apa yang dari hati orang tua, ucapan yang muncul dari hati, Pak, pasti akan masuk ke hati orang. Percaya. Maka penuhi hati orang, seorang ibu, seorang ayah itu dengan kasih sayang kepada anaknya. Ucapannya pasti masuk ke hatinya. Hari itu bisa jadi dia memberontak, hari itu bisa jadi dia membantah, tapi akan dipikirin sama anaknya. Demi Allah, yakinlah demikian. Maka ini sepanjang sejarah para nabi dan para rasul, memang dakwah kepada keluarga itu paling berat. Tidak semua nabi itu keluarganya dapat hidayah, dia tidak. Siapa diantaranya, Pak, nabi yang keluarganya tidak dapat hidayah? Nabi Nuh alaihi wassalam. Siapa lagi? Beberapa nabi keluarganya tidak mendapatkan hidayah. Berarti menunjukkan bahwa dakwah kepada keluarga memang berat. Maka butuh kesabaran, butuh kesungguhan, butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus mungkin. Pilih waktu-waktu mustajab. Mengeluhlah kepada Allah, menangislah kepada Allah. Keluhkan semua permasalahan keluarga kita kepada Allah. Allah yang nanti akan bereskan kehidupan keluarga kita. Dan bergantunglah hanya kepada Allah. Bergantung kepada makhluk, makhluk seringnya mengecewakan kita. Tapi Allah tidak akan mengecewakan kita. Sebagaimana disebut di surat ke-9 ayat 113 tadi, tidak pantas nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Kalau ayat ini jangan diputus sampai sini. Ayatnya bagaimana selanjutnya, Pak? Maka dari nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang tidak boleh kita memohonkan ampun adalah yang dipastikan dia mati dalam kondisi sebagai seorang musyrik, seorang kafir. Dipastikan dia penduduk neraka, baru tidak boleh kita mendoakan ampunan bagi mereka. Adapun yang sekarang, muslim yang sekarang dipastikan tidak masuk neraka. Maka mintakan ampun kepada orang muslim walaupun mereka bisa jadi melakukan kesyirikan. Maka jangan salah memahami ayat ini. Jangan setengah-setengah. Baca ayatnya dan sampai lengkap. Dia sampai akhir ayat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas, mereka ini termasuk penghuni neraka jahanam. Mati dalam kondisi sebagai apa? Kafir. Setelah pasti demikian, baru tidak boleh kita mendoakan ampun kepada mereka. Ada orang muslim yang sekarang yang mati muslim, tapi karena ketidaktahuan melakukan kesyirikan, boleh tidak kita meminta ampun? Boleh. Muslim dia, Muslim insya Allah. Banyak orang di negeri ini melakukan kesyirikan karena ketidaktahuan. Karena dakwah ini belum menyebar dari masih sedikit. Rata-rata kumpulnya di Jabodetabek. Dari pelosok sana jarang ada dai. Maka kalau ada Muslim di belahan dunia manapun, kita doakan agar Allah saudara ampuni dosa dosanya ketika mereka sudah meninggal. Karena sebagian besar di antara mereka melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan bahkan karena mereka tidak tahu. Nah, wallah misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa khusus untuk meminta hidayah kepada Allah? Tadi doanya saya bacakan. Doa apa tadi, Pak? Bagaimana doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ila ta'atik. Itu doa agar kita meminta hidayah kepada Allah. Juga doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Begitu pula doa dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa apa? Doa minta hidayah. Berapa kali bahkan kita baca dalam sehari semalam? Minimal 17 kali. Itu doa agar kita meminta hidayah. Terkadang kita ucapkan tapi terlewat begitu saja maknanya. Saya gak lupa kalau itu minta hidayah. Ini salah satu doa anak pada saat sholat. Meminta hidayah untuk suami anak, untuk suami. Karena yang ada di dalam pikirannya hanya urusan dunia saja, tidak memikirkan urusan akhirat. Bisa jadi suami memikirkan dunia saja karena dorongan dari kita, Pak. Dia tidak. Suami ada suami, dia sibuk nyari urusan dunia. Untuk siapa sebenarnya dia? Untuk siapa? Anak dan istrinya. Maka istri di sini sangat berperan mengingatkan. Tapi kalau gaya hidup istrinya pengennya liburan ke Eropa tiap bulannya, anak-anaknya sekolahnya di tempat-tempat mahal, bagaimana akhirnya suami kalau sudah begini? Pontang-panting nyari duit. Lalu begitu, lalu kita mengharap agar suaminya dapat hidayah, mustahil. Yang dirubah siapa? Kita dulu yang berubah diri kita. Sudut pandang kita terhadap dunia. Bisa jadi suaminya begitu karena tuntutan kita juga, jangan-jangan. Suaminya pikiran dunia saja, karena bisa jadi mungkin awalnya ketika menikah untuk itu, jadi dunia. Maka yang pertama kali berubah kita yang berubah dulu. Setelah itu baru kita mengajak suami, mengajak anak-anak. Dan tadi sudah saya katakan, dakwah kepada keluarga memang berat, tapi tidak boleh berhenti. Terus berikan nasihat. Dan seorang istri harus pandai-pandai dalam memberikan nasihat. Jangan baru belum lepas sepatunya sudah diperontong oleh hadis Nabi, ayat dari Al-Quran. Bahkan belum lamanya ada seorang suami sebel istrinya sharing nasihat di WA-nya. Karena tiap menit, tiap hari nasihat itu tidak tiap hari nasihat itu dikuat. Kita di sini saja membahas kitab Tauhid berapa hari dalam sepekan? Sebulan sekali. Cukup sudah insya Allah. Karena orang kalau sudah lama-kelamaan di dunia sehat, tidak apa-apa. Bosan, orang itu bisa bosan. Kalau saya tiap minggu ketemu antum bosan nggak bilang saya? Kalau antum tidak bosan, saya yang bosan nggak. Nasihat itu tidak setiap hari, disering-sering. Nah, begitu Nabi salah-salah, sering-sering, bukan tiap hari, bukan tiap menit. Orang mabuk, Pak, baca nasihat itu setiap hari. Sakit kepala kan baca nasihat tiap hari. Dua hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Dan begitu lihat kondisi suaminya, baru pulang kerja, belum lepas sepatu, belum dikasih makan, sudah diberondong. Wah, bawa uang haram gak hari ini? Jadi dibuat takut suaminya. Tidak boleh. Maka, istri harus jadi orang yang paling pintar dalam memberikan nasihat kepada suaminya. Ini orang yang sama, saya pilih soal yang terkait dengan pembahasan kita. Nah ini, Abu Thalib sangat berjasa kepada Islam. Kenapa dia tidak tertarik dengan belajar Islam? Ini menanyakan mempertanyakan keputusan Allah orang ini. Abu Thalib sangat berjasa pada Islam. Kenapa dia tidak tertarik dengan belajar Islam? Yang membuat orang tertarik belajar Islam, yang membuat hatinya mau menerima Islam siapa sekali lagi ini dia siapa? Allah. Jangan pertanyakan keputusan Allah. Arabia sudah sangat. Rasulullah SAW tahu jasa pamannya, ya tahu. Makanya Rasulullah SAW sangat berharap pamannya dapat. Tidak, tapi lagi-lagi siapa yang punya hidayah taufik ini? Allah SWT. Jangan pertanyakan keputusan Allah. Apa yang Allah putuskan pasti adil. Apa yang Allah putuskan pasti sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Siapa yang layak dapat hidayah dan siapa yang tidak layak mendapat hidayah. Tapi alhamdulillah Abu Thalib tetap dapat keringanan. Apa pak keringanannya pak? Dia tetap masuk neraka, tapi dapat keringanan apa? Mendapatkan siksa paling ringan. Apa itu? Dia menggunakan kerompah dari api neraka, kepalanya mendidih dan dia menyangka itu siksa paling keras. Padahal itu siksa paling ringan. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua dari api neraka dan terus Allah berikan hidayah kepada kita semua. Sampai sini pembahasan kita. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.